Baik. Nah, di sini penulis bawakan dalil khusus terkait dengan Nabi. Dalilnya 7 ayat di surah Al-Muddathir. Iya. Boleh sebutkan 7 ayatnya, kemudian beliau tafsirkan. Nah, ini pembahasan kita yang ke-7. Tafsir ayat Al-Muddathir. Tafsir ayat-ayat di surah Al-Muddathir. Iya. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa dalilu qawluhu ta'ala, ya ayyuhal muddathir, kum fa'andhir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Terjemahan makna ayat, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, kum, bangunlah, berdirilah, fa'andir, lalu beri peringatan. Warabbaka fakabbir, dan terhadap Rabbmu hendaknya engkau mengagungkan, membesarkan. Wathiyabaka fatahhir, terhadap pakaianmu hendaknya engkau mensucikan, membersihkan. Warrujza fahjur, dan terhadap berhala-berhala hendaknya engkau menghajir, meninggalkan. Wala tamnun tastakthir, dan jangan kamu memberi dengan keinginan supaya dapat balasan lebih banyak. Ini salah satu terjemahan ya, makna ayat. Ada makna ayat lain, kita akan terangkan. Wali rabbika fasbir, dan kepada Rabbmu hendaknya engkau bersabar. Baik, ini ayat sudah pernah kita jelaskan juga sebelumnya di risalah yang telah lalu. Tapi enggak ada masalah. Di sini penulis ya, rahimahullahu taala, menerangkan apa namanya dari makna ayat ini, hal-hal yang dipandang penting oleh beliau rahimahullahu ta'ala untuk dijelaskan. Iya. Kata beliau, wa ma'anakum fa'andhir. Ma'anakum fa'andhir, yundhiru anishirk wa yidu'u ila tauhid. Ma'ana berdirilah, beri indar, beri peringatan. Ya. Ini kata beliau, artinya memberi peringatan dari, memperingatkan terhadap kesyirikan dan menyeru kepada tauhid. Menyeru kepada tauhid. Baik. Beliau langsung masuk menjelaskan tafsir ayat yang kedua. Ya. Ayat yang pertama, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Ini panggilannya kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi katakan berselimut sebab memang waktu itu kan beliau minta diselimuti. Ya. Minta diselimuti, maka dipanggil ya ayyuhal muddathir. Dan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa maknanya wahai orang yang berselimut dengan kenabian. Maksudnya dia sudah nabi, maka dipanggil supaya berdiri sebagai seorang rasul. Iya. Kum fa'andhir. Kum, berdirilah. Fa'andhir, beri peringatan. Nah, ini al-indar. Iya. Indar. Indarnya di sini secara umum. Dan ditafsirkan oleh penulis, indar dari apa? Dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Ya. Nah, ini penafsiran luar biasa ya dari penulis rahimahullahu ta'ala, yang menunjukkan pemahaman beliau terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ya. Sebab seluruh nabi dan rasul diutus dengan tauhid. Maka indar yang dimaksud adalah apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di dalam tafsirnya. Iya. Nah, ini tidak keluar dari penafsiran para as-salaf. Ya, karena itu dikatakan kum fa'andhir oleh para ulama ahli tafsir, berdiri lawan Nabi Muhammad, beri indar kepada orang-orang kafir Mekah. Ya, terhadap orang kafir Mekah di dalam sirah, di dalam hadith-hadith, penjelasan ayat-ayat dan hadith yang menerangkan bagaimana dakwah Nabi kepada penduduk Mekah, Nabi berkata kepada mereka, ya kaum, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaum, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan apa? Beruntung. Maka mereka menjawab, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah Nabi Muhammad ini ingin menjadikan yang diibadahi cuma satu? Sungguhnya ini adalah perkara yang apa? Menakjubkan. Diringkas oleh penulis mana ini? Kum fa'andir, indar dari kesyirikan, memperingatkan terhadap bahaya syirik, dan mengajak kepada tauhid. Wa rabbaka fakabbir. Kata beliau, adzimhu bitauhid. Ya, dan mana ayat? Agungkanlah Rabbmu terhadap Rabbmu, hendaknya engkau agungkan. Artinya, agungkanlah dia dengan apa? Dengan tauhid. Ya. Diagungkan dengan tauhid. Bahasa lainnya diagungkan. Dibesarkan Allah subhanahu wa ta'ala dari kesyirikan yang diucapkan oleh para penyembah berhala. Iya. Ayat berikutnya, wa thiyabaka fatahhir. Dan terhadap pakaianmu hendaknya engkau sucikan. Kata beliau, tahhir a'malaka 'anil syirk. Bersihkan amalan-amalanmu dari kesyirikan. Ya, beliau ambil penafsiran terkait dengan itu sesuai dengan awal ayat. Ya, walaupun di dalam hal ini ada beberapa pendapat ya di kalangan ahli tafsir. Ya, ada yang mengatakan bahwa maknanya sucikan pakaianmu, jangan kamu pakai pakaian itu di atas dosa, di atas maksiat, dan di atas pengkhianatan. Iya. Baik. Dan dia mengatakan, dan pakaianmu hendaknya engkau sucikan, jangan kamu pakai pakaian yang bersumber dari harta yang tidak suci, dari penghasilan yang tidak suci, atau bahasa lainnya dari harta haram. Itu dua penafsiran disebut dari Ibn Abbas ya. Ada penafsiran yang ketiga, wa tahhir wa thiyabaka fatahhir, datang dari Mujahid dan Qatada, beliau katakan, tahhir nafsaka minad dam, bersihkan dirimu dari dosa. Bersihkan dirimu dari dosa. Iya. Baik. Ada penafsiran yang keempat disebutkan dari Ad-Dhahhak. Wa amalaka fa aslih. Perbaiki amalanmu. Ini penafsiran dari Ad-Dhahhak. Yang kelima, penafsiran Al-Hasan Al-Basri, khuluqaka fahassin. Ya, bersihkan pakaianmu artinya perbaiki akhlakmu. Perbaiki akhlakmu. Ini juga kalimat bagus ya, sebab akhlak itu ada yang terkait dengan zahir, ada yang terkait dengan apa? Batin. Baik. Itu ditafsirkan oleh Al-Hasan Al-Basri dan Al-Quradi. Yang ketujuh, wa thiyabaka fatahhir. Iya. Maksudnya pendekkan dan ditashmir, disingsingkan. Ya, maksudnya sucikan artinya pendekkan. Pakaian itu kalau terlalu panjang itu diseret dengan apa? Kotoran-kotoran ikut. Disingsingkan supaya posisi orang yang siap untuk apa? Bekerja, beramal. Nah, ini ditafsirkan oleh Taus seperti itu. Yang ketujuh, wa thiyabaka fatahhir, ditafsirkan oleh Said bin Jubair, qalbaka fatahhir, sucikan hatimu. Sucikan hatimu. Iya. Dan yang kedelapan, wa thiyabaka fatahhir, artinya cuci bajumu dengan air, bersihkan bajumu dengan air. Ini disebut dari Ibnu Sirin dan Ibnu Zaid. Ya, seluruh penafsiran ini semuanya benar, tidak ada yang dikatakan apa? Tidak ada yang dikatakan salah. Tidak bisa juga dikatakan yang paling kuatnya begini. Ya. Tapi penulis memilih makna yang memiliki cakupan luas. Tahhir a'malaka 'anil syirk. Bersihkan amalanmu dari apa? Kesyirikan. Ini beliau gabungkan beberapa penafsiran di dalamnya. Nah, baik. Berikutnya, warrujza fahjur. Ya. Sini ada dua kata, arrujz dan kata alhajr. Dan terhadap ar-rujuz, berhala-berhala, hendaknya engkau menghajar. Apa itu ar-rujuz? Beliau terangkan, ar-rujuzu al-asnam. Ar-rijus itu adalah berhala-berhala. Iya. Iya, jadi dia adalah isim untuk sonam. Ya, Dade menyebutkan beberapa nama berhala. Dade mengatakan ar-rujuz itu artinya sesuatu yang membawa siksaan. Sesuatu yang membawa siksaan. Iya. Itu dari sisi apa? Dari sisi bahasa ya, ada yang memanakan seperti itu. Adapun dari sisi penafsirannya, war-rujuz fahjur, penulis di sini menafsirkan ar-rujuz apa? Berhala. Kalau di dalam Zadul Masir, Ibnul Jauzi menyebutkan 6 pendapat. Ada yang mengatakan ar-rujus berhala-berhala. Al-asnam wal-authan. Iya. Dan ini disebutkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Qotada, Az-Zuhri, As-Suddi, dan Ibnu Zaid. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa ar-rujus adalah al-ithim, dosa. Ini penafsiran Ibnu Abbas. Yang ketiga, Ibnu Abbas juga ya, yang kedua tadi. Yang ketiga, asyirk. Ar-rujus adalah apa? Kesyirikan. Itu penafsirannya Ibnu Jubair dan Ad-Dhahhak. Yang keempat, ar-rujus adalah dosa. Adalah dosa. Dan yang kelima, ar-rujus adalah adab, siksaan. Iya, hendaknya kamu tinggalkan siksaan. Maksudnya segala yang membawa makna siksaan ditinggalkan. Dan yang keenam, ar-rujus artinya syaitan. Tinggalkan seluruh syaitan dan jalan-jalan syaitan. Ini semua penafsiran benar ya. Ya tercakup makna kandungan ar-rujus di dalamnya. Ya karena itulah dalam menafsirkan ayat-ayat itu kita perlu melihat apa penafsiran para as-salaf di dalamnya. Ya karena Al-Quran ini dibaca oleh Nabi, para sahabatnya. Didalami. Diajarkan kepada para tabiin berjalan di tengah umat. Maka tidak boleh ada yang bikin penafsiran dari dirinya sendiri. Iya, bikin penafsiran dari dirinya sendiri. Ini sekarang macam-macam orangnya di masa ini. Dia cari ayat sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Ya, kalau di hari-hari seperti ini, lagi ramai misalnya maulid, ya cari saja ayat yang berkaitan. Wadzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka dari hari-hari Allah. Hari-hari Allah yang paling bagus itu hari kelahirannya Nabi. Nah, ingatkan. Ini dari mana dia dapat penafsiran? Tidak ada ahli tafsir yang menafsirkan ke situ. Jelas ya? Apakah Nabi dan para sahabatnya tidak tahu tafsir itu? Ya. Apa namanya Nabi para sahabatnya tidak ada yang pernah bicara tentang tafsir itu. Dia tiba-tiba datang bawa tafsir baru. Dan dibicarakan oleh para ulama dalam buku-buku tafsir. Ini hal yang aneh ya. Padahal hal yang seperti ini berbahaya. Baik, jadi ini 6 pendapat semuanya saling melengkapi. Berikutnya selesai ya penafsiran dari penulis, sisa dibahasakan di sini. Wahajruha, dan menghajirnya itu artinya tarkuha, meninggalkannya, wal bara'atu minha wa ahliha. Diperbaiki itu harokatnya, bara'atu minha wa ahliha. Ya. Dan menghajar artinya meninggalkan berhala-berhala, menjauhi dan berlepas diri dari berhala dan para penyembahnya. Itu hajir namanya. Baik. Kalau kelanjutan ayat, wala tamnun tastakthir. Ya. Itu ada 4 pendapat. Ya. Ini sesuai dengan penafsiran di sini, itu kita terjemahkan makna ayat seperti itu. Ya, kalau pendapat yang pertama, jangan kamu beri pemberian yang kamu harapkan hal yang lebih baik darinya. Itu tadi terjemahan makna ayat yang saya bacakan. Dan ini berasal dari penafsiran Ibnu Abbas, Ikrimah dan Qotadah. Iya. Jadi Nabi di atas penafsiran ini Nabi diberi adab yang paling besar. Iya. Bahwa kamu itu hendaknya memberi ya, untuk Rabbmu dan menghendaki dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu memberi untuk mengharap balasan dari manusia. Baik, pendapat yang kedua Ya, penafsiran yang kedua, wala tamnun tastakthir, maksudnya la tamnun bi amalika tastakthir ala rabbika. Jangan kamu mengungkit-ungkit amalanmu untuk kamu ya meminta banyak kepada Rabbmu. Ya Allah, saya sudah buat begini, ya. Kenapa rezekiku kurang? Ya, kenapa tidak bertambah dari istri dan anak-anak? Kenapa tidak menjadi lapang dari pekerjaan dan seterusnya? Jangan seorang itu beramal kemudian mengharapkan balasan dari amalannya. Dia banggakan amalannya untuk minta yang lebih banyak. Ini penafsiran Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Yang ketiga, ini dari Mujahid. La tamnun tastakthir, artinya la tad'uf anil khairi an tastakthir minhu. Jangan kamu merasa lemah dari kebaikan. Merasa banyak dengan kebaikan itu. Iya. Jadi seorang itu, jangan dia melemah dari kebaikan. Karena, oh saya sudah banyak bikin kebaikan. Sudah banyak yang saya kerjakan. Ya, sudah saya istirahat dulu lah. Turun minum dulu. Ya, santai-santai. Ya, kadang seperti itu ya. Ya, baik. Ini jangan seperti itu. Ini dilarang. Ini dari mana yang ketiga oleh Mujahid. Mana yang keempat disebutkan oleh Ibnu Zaid rahimahullah. La tamnun ala nasi bin nubuwa li ta'khudha alaiha minhum ajr. Jangan kamu menyebutkan anugerah Allah kenabianmu kepada manusia supaya engkau mengambil upah dari mereka. Ini juga mana benar ya, karena di berbagai ayat memang sudah ditegaskan para nabi itu tidak mengambil upah dari apa? Dari kaumnya. Baik. Jadi ini empat mana. Ini semuanya ada berapa? Empat mana. Dan yang terakhir, wali rabbika fasbir. Dan kepada Rabbmu hendaknya engkau bersabar. Li rabbika. Apa artinya li rabbika? Ada yang mengatakan li ajli rabbika. Untuk Rabbmu. Ada yang mengatakan li thawabi rabbika. Pahala dari Rabbmu. Ada yang ketiga li amri rabbika. Karena perintah dari Rabbmu. Dan ada yang mengatakan li wa'di rabbika. Karena janji dari Rabbmu. Dan ini semuanya benar ya. Ya. Karena lam itu kandungannya bisa ke situ. Fasbir, bersabarlah. Nah, bersabar di sini ada yang mengatakan sabar di atas ketaatan dan kewajiban-kewajiban. Dan ada yang berkata sabar di dalam gangguan dan pendustaan terhadap kaummu. Yang jelas kata sabar berlaku luas ya. Sabar dalam hukum Allah yang kauni dan hukum Allah yang apa? Yang syar'i. Baik, selesai tafsir dari ayat surah Al-Muddathir. Berikutnya pembahasan yang ke-8, ma'rifatu da'watihi ila tauhidi fi Makkah. Mengenal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tauhid di Makkah. Kata beliau, akhadha ala hadha asyara sinin yad'u ila tauhid. Ya, beliau mendakwakan tauhid selama 10 tahun. Ya, beliau mengambil di atas hal ini, berjalan di atas hal ini, berdakwah kepada tauhid selama berapa? 10 tahun. Ya, selama 10 tahun. Jadi subhanallah, semua urusan pokok dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun semuanya tentang mengajak kepada tauhid, memperingatkan tentang bahaya kesyirikan. Dan ini sudah kita bahas ya di dalam Sittatu Mawadhi' minas sirah dan ada lagi tempat yang lainnya sudah berlalu. Wa ba'dal asyri urija bihi ila as-sama'. Dan setelah 10 tahun beliau diangkat ke langit. Ini Mi'raj namanya. Kalau kejadiannya kan disebut Isra dan apa? Mi'raj. Isra itu perjalanan di malam hari, Isra. Karena Nabi diperjalankan dari Al-Masjidil Haram ke apa? Ke Baitul Maqdis. Iya. Diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Jadi itu perjalanan. Itu disebut perjalanan di malam hari dalam bahasa Arab disebut Isra. Ya subhanalladzi asra bi abdihi, bahasanya dalam Al-Qur'an. Nah, kalau diangkat ke langit, setelah itu diangkat ke langit itu namanya Mi'raj. Itu namanya Mi'raj. Ya. Jadi perjalanan Nabi ke apa namanya? Ke dari Baitul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu pakai buraq. Ya, adapun naiknya ke langit itu dibawa oleh siapa? Dibawa oleh Jibril. Dibawa oleh Jibril. Baik, jadi beliau diangkat ke langit. Ya. Wa furidat alaihi salawatul khams. Nah, ini penyebutan tentang beliau mi'rad ke langit dan diwajibkan sholat lima waktu. Ini pembahasan yang kesembilan ya. Ya, diwajibkan sholat lima waktu. Dimaklumi bagaimana kewajiban sholat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dimaklumi bahwa tadinya sholat dalam perintah yang diberikan kepada Nabi itu berapa sholat? Ada 50 kewajiban sholat. Itu awalnya. Iya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya turun hingga ke langit yang di situ ada Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa ya menyarankan kepada Nabi Muhammad supaya kembali lagi minta keringanan untuk umatnya. Minta keringanan untuk umatnya. Maka terus Nabi berbolak-balik antara Nabi Musa kepada Rabb-nya sehingga sholat itu yang tadinya 50 berubah menjadi berapa? Menjadi 5 waktu sholat. Dan 5 waktu sholat ini senilai dengan 50. Jadi satu sholat senilai dengan 10. Iya. Senilai dengan 10. Baik. Inilah yang disebut dengan Al-Mi'raj. Jadi beliau diangkat ke langit, setelah itu diturunkan. Nah, dari situlah beliau melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis. Iya. Lalu beliau melakukan sholat di Baitul Maqdis. Dan turun pula para nabi bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di Baitul Maqdis. Lalu beliau mengimami para nabi di Baitul Maqdis tersebut. Baik. Jadi ini terkait dengan kisah Isra dan apa? Mi'raj. Iya. Dan tentang kewajiban sholat lima waktu. Nah, ini semuanya dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh penulis kadar yang dengannya dipahami bagaimana agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Wasalla fi Makkah 3 sinin." Ya. Beliau sholat di Mekah 3 tahun. Nah, ini menurut salah satu pendapat ya. Ada memang yang mengatakan bahwa kewajiban sholat itu 3 tahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 2 tahun. Ada yang mengatakan selain daripada itu. Tapi penulis mengambil yang paling populernya. 3 tahun sebelum apa? Sebelum berhijrah. Ya tepatnya setelah 10 tahun beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Baik, 3 tahun sholat di Mekah. Berarti fase Mekah semuanya berapa tahun? 13 tahun. Thumma ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah. Nah, kemudian setelah itu beliau diperintah untuk berhijrah ke Madinah. Ini kita masuk di pembahasan ma'rifatu hijratihi ilal Madinah. Mengenal hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, ke Madinah. Jadi tatkala Rasulullah dan para sahabat sudah semakin tertekan di Mekah ya, dan dimaklumi ya berbagai kedzaliman, pemboikotan ya yang dilakukan oleh kaum musyrikin sampai para sahabat sudah ada yang berhijrah ke Habasyah, maka turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan umat Islam supaya mereka berhijrah ke mana? Mereka berhijrah ke Madinah. Iya. Dan hijrah ke Madinah ini itu didefinisikan oleh penulis di sini. Apa yang dimaksud dengan hijrah ke Madinah? Adapun bagaimana rincian Nabi berhijrahnya, bagaimana perjalanannya dan seterusnya, ini pembahasannya di buku apa? Di buku tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulis definisikan tentang hijrah. Ini pembahasan yang ke-11, Ta'riful Hijrah. Kata beliau, wal hijratu al-intiqalu min baladi syirki ila baladi al-islam. Ya. Hijrah itu adalah al-intiqal, adalah berpindah. Berpindah dari negeri kesyirikan menuju ke negeri Islam. Ini definisi hijrah. Asal penggunaan kata hijrah ini maknanya. Ya, jadi kalau tanya apa itu hijrah, ya ini maknanya hijrah. Berpindah dari negeri kafir ke negeri apa? Negeri Islam. Ya. Ini kadang sering disebutkan sekarang ini ya, berhijrah. Ya. Dia di Indonesia, tapi dulunya kenal hal yang gak bagus. Ya. Ada yang dulunya, apa namanya, dia misalnya, ada kegiatan yang di situ berbau dosa, dia tinggalkan. Ini katakan si fulan sudah berhijrah. Ya. Nah, itu hijrah bukan bahasa populer ya. Ya betul itu makna hijrah. Tapi yang populer kalau disebut hijrah, hijrah itu berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Itu makna hijrah. Jelas ya? Kalau hijrah itu sendiri ada dua makna. Ada makna umum, ada makna apa? Makna khusus. Ya, makna umum dari hijrah itu berhijrah dari segala hal yang dibenci oleh Allah kepada hal yang dicintai oleh Allah. Ini makna umum. Dan makna umum ini mencakup dia hijrah meninggalkan tempat, hijrah meninggalkan amalan, dan hijrah meninggalkan pelaku amalan. Bisa mencakup tiga hal. Dia hijrah meninggalkan tempat, tempat yang gak bagus, dia tinggalkan, dia cari tempat yang baik. Ya, amalannya tadinya tidak baik, dia hijrah, tinggalkan itu. Dia beramal kepada amalan yang baik. Ada pelaku amalan, perbuat dosa, maksiat, ya, pelaku bid'ah, dia tinggalkan. Dia bergaul dengan orang-orang yang salih. Ini hijrah. Semuanya masuk dalam kategori hijrah dengan makna apa? Makna umum. Yang kedua, hijrah dengan makna khusus. Nah, hijrah dengan makna khusus ini yang disebut oleh penulis. Dan asalnya kalau disebut di dalam ayat dan hadis kata hijrah, asalnya ini yang diinginkan. Hijrah dengan makna apa? Makna khusus. Berpindah dari negeri syirik ke negeri apa? Ke negeri Islam. Baik. Iya. Ini yang disebut dengan hijrah. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala menerangkan tentang kewajiban hijrah. Iya. Kemudian dikatakan oleh penulis, wahajruha tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha. Dan menghajirnya, meninggalkannya, itu adalah meninggalkan dan berlepas diri darinya dan dari apa para penyembahnya. Ya, di sini ingin saya ingatkan di sini satu pembahasan yang luput terkait dengan masalah hajar ibadatil asnam, meninggalkan peribadatan kepada berhala. Meninggalkan peribadatan kepada berhala itu kembali kepada empat perkara. Kembali kepada empat perkara. Yang pertama adalah meninggalkannya dan meninggalkan pelakunya. Meninggalkan pelakunya atau penyembahnya. Yang kedua adalah memisahkan diri darinya dan para pelakunya atau para penyembahnya. Ya beda ya antara meninggalkan dan al-firaq, berpisah. Kalau meninggalkan, ya dia sudah tidak melakukannya. Tapi kalau al-firaq, itu dia jauhi. Dia menjauhinya. Ada kadar tambahan pada yang kedua. Yang ketiga adalah berlepas diri darinya. Al-bara'ah. Berlepas diri darinya dan dari ahlinya. Para penyembahnya. Kemudian yang keempat adalah memusuhinya. Dan memusuhi ahlinya, para penyembahnya. Jadi ini empat pokok yang wajib di dalam meninggalkan berhala. Baik. Al-bara'a itu berlepas diri ya. Permusuhan itu kadar tambahan dari berlepas diri. Nah. Jadi ini adalah dasar pokok di dalam meninggalkan berhala. Iya. Bahkan dia adalah kaidah. Empat ini bahkan menjadi kaidah di dalam menghajar meninggalkan segala yang diibadahi selain daripada Allah. Tempat kaidah. Jadi ada orang yang meninggalkan tapi dia tidak benci. Ada orang yang meninggalkan tapi dia tidak memusuhi. Ya, ini tidak masuk ya di dalam orang yang memenuhi kewajiban. Baik, pembahasan yang telah kita kaji terkait dengan definisi hijrah. Ini yang ke-11, ta'riful hijrah.